gising. Neng kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring. Ada garing, wayo gising, wayo gising. Neng kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring. Ada garing, ada garing. Dino Sabtu, Panjung Rayen, kaos warane biru. Sing lagi wae, entas tak tuku. Rekane tangguh bucu, neng kota besok cuku. Sing lumayan atuh, seko omahku. Tari wangi nganggo lengo wangi gunung tutupi. Keringetku sing mambu banget nih. Gage-gage, mangan sego sambel sawarke. Tetep tak pangan senajan pedes rasane. Lang gagas dik pedes, cangkeme nganti krebes. Bang arep mangkat, katok ngkroso teles. Nah, wis mah, terceres to waktu. Watang ku pancen bulet. Iki piye, iki piye le. Watang ku kanane, tadi koyong ini. Panyum layu-layu, turun goli WC. Sing cerake ini, wis ketemu. Nanging ora ono lawane. Wah, diloko, kepesane panyu tadi ngampet. Layu si cincin, karo nyekeli jadet. Panyu langsung cucu neng WC nek selamat sing jelas cetok reket ambune mambu banget masalah WC ne ora tau dirawat sing penting panyu wis iso guang kranat wah wis kelegan awakku amarga wis metu metune ora sithik awakku nganti kuru mambu tenan ambune nyemepar ra karuan dasare kopi iki ora duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan layu ngising layu ngising neng kebon. Tutupi godong pring, tutupi godong pring. Anda garing, wayo ngising, wayo ngising. Neng kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring. Anda garing, anda garing. Iya menaiki marah, kuat leh ngempet. Kasane mau ngantotot, gabine weh tekan jawat. Leh ngempet nyati mumat, pokokku jadi pinget. Gabine leh matu rapah mitan katok publiket. Tinggal tinggu golek kale nopo kali. Metu kabeh tambah jijik jijik sing katok golek panggol cecepek sing mlaku ngati-ngati jo bisa jelek bebek wah kita ndodok ning kene wae dilegake goli bebek nak wetenge kringen sing ketu kesuwen le ndodok dhewe ra rumah kudu resik ndak sewo lega lilo akhire lagu li bile enteng banget iso mumpak kono rene iso dolan karo kanca-kancane guyang guyu sajak seneng rasane mambu tenan ambune nyemepar. Dasar KPI iki orang duwe sopan, metu sak penake dhewe kok ora laporan. Layu ngising, neng kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring. Anda garing, layu ngising, neng kebon, tutupi godong pring, tutupi godong pring. Anda garing, lebrok lebrok, anget anget enak neng rebet neng kado. Dasare wong pelong ratu weto tokomo kebelet sini bingi pe langsung mengo tanpa rasa pikir dewe engga wedo so saniku tekon niki ambune opo langsung tak jawab kok mau kumat kemringet rasake sonyolku anget rasa tak ingu tapi pancen akeh banget tangan punya ke irung mergo ambune mentung kemrucuk mules wetengku nganti kebung mlaku ra penak lingguh wae ra jenak opo meneh nggo bojo wae ra penak saya ra nyenengke bola bali dirapi di sini bisa ngirang warnane aku mulai iso ngambu entute aku langsung jaluk tulung karo socoku dik pokoknya jawaban gue tangkut aku alon jimu obat men supaya penak bolongan cilik neng tengah lakanku aku wis rodo sauntoro kok aku tadi kaget sana lho duk betemu sing wis penak walah kumat menesu aku curiga ini obat sing lagi wae mlebune cangkemku gak ada mantu sampune nyemepar rakaruan dasare kape iki ora duwe sopan metu sak penake dhewe kok ora laporan layu ngising neng kebon tutupi godong pring tutupi godong pring anda garing layu ngising neng kebon tutupi godong pring tutupi godong pring anda garing layu ngising neng kebon tutupi godong pring tutupi godong pring anda garing layu ngising neng kebon tutupi godong pring anda garing